Krimis, krimis, malam kemis, ayo kemulan, ben ojo kademen. Musim rendeng, roto-roto, kabedo kademen. Adep-adepan mesam-mesam katon ayem ora duwe dendem yen satrio terus terang. Ojo seneng nyacat wong yen saka uripe. Green.